Belenggu, karya Thales. Ingin mati saja. Mengapa tak boleh cemburu? Mencinta pun tabu. Berlisan romantis, baiknya tak usah katamu. Saat ku menerka, engkau murka, membuat hati semakin luka. Mengapa tak kau biarkan saja? Apa mauku? Biarkanlah berlalu dan anggap sepi saja. Mengapa kau belenggu diri seperti ini? Biarkan saja aku berceloteh. Sungguh celoteh ini bukan milik aku. Jangan hiraukan, berlalulah. Sumpah, tak memaksamu untuk mencinta. Sungguh, tak akan kurampas hatimu. Separuh hatimu hanya akan kusimpan dalam cawan emas. Dan hanya untuk mencintaimu diam-diam. Jadi, janganlah engkau protes. Abaikan diri ini. Aku ingin mati saja. Mati asa dan mati rasa. Tuhan, cabutlah rasa cemburu dan nyawa cinta ini dari dalam diriku, agar tak mengusik dia, sang kelana rahasiaku. Ujung Kulon, 29 Maret 2016. Puisi Thales.